Apakah yang dimiliki oleh Dajjal berupa keanehan-keanehan merupakan bentuk sihir? Wallahu ta'ala a'lam. Di dalam beberapa riwayat hanya disebutkan Allah menjadikannya seperti itu sebagai fitnah. Tentunya bisa saja dipahami bahwa Allah menakdirkan seperti itu dengan asbab. Bisa saja dipahami dengan asbabnya adalah sihir. Tetapi wallahu ta'ala a'lam. Siapa Ustadz Danu? Prakteknya di televisi sering mengobati orang yang terkena praktek sihir. Dalam praktek pengobatannya menggunakan bahasa Indonesia dan diakhiri dengan kalimat kun fayakun. Saya tidak tahu, saya tidak kenal. Tetapi yang jelas kun fayakun itu diucapkan oleh Allah ketika Allah menghendaki sesuatu, bukan oleh dia. Dia bukan Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya menyatakan kun yang bermakna jadilah, fayakunu, maka terjadilah dia. Nah. Barakallahu fikum. Karena saya tidak tahu, bahkan belum pernah melihat sama sekali, jadi saya sulit untuk berkomentar. Caranya seperti apa, dia mengobati, pakai apa, dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Mohon bimbingan untuk anak-anak kita yang berumur 6-14 tahun. Senang bermain burung dara. Kadang ada yang diterbangkan, ada yang untuk di anak pinak. Sebagai orang tua membiarkan dan pada daripada main HP. Mending mana itu? Mending main burung. Barakallahu fikum. Nasihatnya adalah jangan sampai melalaikan apa-apa yang lebih baik, lebih afdal, apalagi yang wajib. Salat berjamaah wajib. Belajarnya wajib. Ta'allum. Demikian pula semua ibadah yang harusnya rutin setiap hari, baca Qur'annya, ta'limnya ila akhirih. Jangan sampai itu terlalaikan hanya karena masalah urusan-urusan seperti itu. Urusan yang sifatnya lagun atau kesia-siaan. Barakallahu fiik. Apakah hukumnya bagi seorang yang mempercayai bahwa datangnya sesuatu penyakit akibat adanya sihir berupa santet dari orang lain? Apakah ia termasuk mempercayai sihir? Hati-hati. Ada dua makna mempercayai sihir. Kalau mempercayai sihir adalah mempercayai adanya sihir, ya kita wajib percaya. Lu masa wajib, Ustaz? Ya wajib, Al-Quran yang menceritakan. Al-Quran yang menceritakan masalah sihir dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat-surat lain tentang Fir'aun dan tukang sihir. Kalau kamu berkata, tidak ada sihir itu, mustahil. Ya kamu mengingkari Quran. Sebagaimana Ibn Abbas yang menyatakan, siapa yang mengingkari keberadaan sihir, berarti dia mengingkari Quran, mengingkari sunnah, mengingkari kenyataan. Mengingkari apa yang jelas terjadi. Sihir itu ada. Berpengaruh, berpengaruh. Yu'thir, yu'athir. Barakallahu fikum. Tetapi jangan kemudian mempercayai itu, kemudian kita meyakini bahwa itu adalah kekuasaan mereka, syaitan dan tukang sihir. Tidak. Pengaruh itu dengan takdir Allah juga. Allah takdirkan berhasil, berhasil. Allah takdirkan gagal, ya gagal. Barakallahu fikum. Jangan percaya. Nah, dari sini kita gak boleh percaya sihir, bahwa sihir itu bisa dengan segala macam ucapan mereka, mereka bisa seperti ucapan Allah, kun fayakun, simsalabim, abrakadabra. Apalagi? Dengan kalimat-kalimat seperti itu, yang wazannya disamakan dengan kun fayakun, simsalabim, ya, sewazan kan? Ikhwanuddin a'azzakumullah, ini menyaingi dan menandingi Allah. Jangan kita percaya. Tidak. Mereka enggak memiliki kekuasaan apapun di alam semesta ini. Mereka tidak bisa menakdirkan kebaikan dan keburukan. Mereka tidak bisa menakdirkan apapun. Praktek sihir mereka kadang berhasil kalau Allah takdirkan, kadang gagal kalau Allah gagalkan. Jangan khawatir. Doa kepada Allah. Jangan takut. Bergantunglah kepada Allah, bertawakallah kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kata Allah dengan perintah qul, katakanlah aku berlindung pada Rabbul Falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Jadi dari makhluk-makhluk yang jahat. Dan juga berlindung kepada Allah min syarri nafathat, dari kejahatan wanita-wanita yang meniup di simpulan-simpulan tali. Jelas tukang sihir dalam tafsirnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan juga dari kejahatan orang yang hasad ketika dia berbuat hasad. Hasid orangnya, hasad perbuatannya. Karena biasanya orang yang hasad itu matanya tajam. Lihat sesuatu yang bagus, nanti juga rusak. Rusak. Lihat-lihat, bentar lagi juga hancur itu. Loh, kok hasad? Orang seorang muslim mendapatkan kenikmatan, kamu harusnya ikut gembira. Kenapa kamu hasad? Dengki. Maka kita berlindung kepada Allah dari hasidin idza hasad. Barakallahu fikum. Sehingga yang makna pertama, yaitu mempercayai keberadaan sihir, ya harus. Yang kedua, mempercayai bahwa sihir itu bisa berpengaruh tanpa izin Allah, jangan, tidak mungkin dan tidak ada yang bisa menentang Allah Ta'ala. Maka kalau engkau khawatir dengan tukang sihir yang membuat sihir-sihir, doalah kepada Allah, karena Allah yang menakdirkannya. Kalau Allah takdirkan gagal, gak akan bisa dia. Walaupun tukang sihir yang paling manjur, yang paling terkenal, yang paling kafirnya. Karena biasanya yang paling kafir paling mujarab biasanya. Apa hukum bagi seorang yang percaya, oh tadi yang sihir? Ada seorang pemuda yang sering terjatuh dalam dosa yang sama. Minta nasihatnya agar bisa kokoh. Jangan putus asa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan putus asa untuk berupaya menghindarinya. Tentunya berupaya untuk menghindari dosa yang sama dengan perangkat-perangkat yang mendukungnya. Seorang bisa kokoh selamat dari dosa kalau dia imannya semakin tinggi, berarti harus dipupuk imannya dengan talabul ilmi dan mengikuti kajian-kajian akidah, maka akan semakin kokoh. Itu pertama. Yang kedua, jangan tinggalkan ahlus sunnah. Berjalanlah bersama mereka, duduklah di tengah mereka, tinggallah bersama mereka. Ini juga perangkat untuk bisa kokoh. Karena kalau sendirian akan mudah diterkam oleh syaitan. Fa innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Naam. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Turidu zinatal hayati dunya. Kata Allah, jangan palingkan wajahmu dari mereka. Hanya karena mencari dunia. Karena cari dunia, tinggalkan salafiyin ahli sunnah di tengah-tengah orang awam, bahkan fusaq. Lah kalau dia terjerumus lagi ke dosa yang sama, ya wajar. Kenapa? Lingkungannya jelek. Riwayat seorang yang membunuh 100 orang. Itu ketika bertemu seorang alim, apa yang diajarkan? Bisa engkau bertaubat. Tetapi engkau tinggalkan negerimu, tinggalkan masyarakatmu, ke masyarakat yang baik. Di sana ada orang-orang yang beribadah pada Allah, beribadah pada Allah bersama mereka. Itu diajarkan. Adapun yang pertama mengatakan, enggak bisa, kamu sudah terlalu banyak membunuh orang, malah dibunuh oleh dia. Karena tidak punya ilmu, tidak dengan ilmu. Tapi yang dengan ilmu, bisa. Walaupun engkau terus-menerus berbuat dosa, bisa bertaubat. Bisa jadi baik. Yaitu hendaklah engkau belajar bersama ahli sunnah, hendaklah engkau tinggal bersama ahli sunnah, jangan memisahkan diri dari mereka. Wasbir ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi'i yuriduna wajha. Sabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Allah di pagi dan sore. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka. Hanya karena turidu zinatal hayati dunya, hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Bagaimana dengan tukang sulap yang terkadang barakallahu fiikum akan dibahas nanti pada anwa' sihir, macam-macam sihir. Tetapi yang jelas itu adalah salah satu dari bentuk-bentuk sihir secara lughah, dan kadang pun memang benar-benar bekerja sama dengan jin. Ini kadang-kadang sihir beturang, sihir-sihiran. Artinya sihir dalam bentuk permainan tangan saja, kecepatan tangan. Tetapi kedua-duanya, bagaimana cara menangkal seorang yang terkena sihir atau jin? Diturunkan Al-Alaq, surat Al-Falaq, bukan Al-Alaq, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, karena masalah sihir. Rasulullah SAW disihir oleh Labid bin Al-Asam dalam riwayat yang sahih. Kemudian orang-orang dari kalangan aqlaniyun marah-marah. Enggak mungkin Nabi disihir. Nabi orang soleh. Enggak mungkin kena sihir lah akhirnya. Kemudian hadisnya ditolak. Sabar. Jangan cepat-cepat menyimpulkan. Apakah kalian kira bahwa kami ahli sunnah menganggap Nabi disihir sesuai dengan kemauan Labid bin Al-Asam? Tidak. Labid bin Al-Asam mungkin ingin membunuhnya. Berikan penimpakan sesuatu yang jelek, yang parah. Tetapi tidak berpengaruh pada Nabi kecuali sangat-sangat sedikitnya. Hanya Nabi tersamarkan apakah dia harusnya ke istri yang ini atau ke istri yang sana. Datang malaikat, engkau disihir oleh Labid bin Al-Asam bil mishti wal musyabah. Engkau disihir oleh Labid bin Al-Asam dengan rontokan-rontokan rambut yang ada di sisir, dengan sisirnya yang ditaruh di sumur ini dan sumur itu. Kemudian diajarkan oleh Jibril alaihi salam ayat surat yang turun ketika itu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menangkal sihir. Al-Falaq dan An-Nas. Barakallahu fikum. apakah kita diperbolehkan taklid buta kepada ulama seperti Imam Syafi'i? Jika tidak, taklid seperti apa yang diperbolehkan? Kita tidak boleh taklid buta kepada Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad ataupun Imam Malik atau Abu Hanifah. Kita tidak boleh taklid pada siapapun para ulama. Bahkan tidak boleh taklid pada para sahabat. Bagaimana? Tidak boleh taklid yang buta. Yang boleh taklid yang tidak buta. Taklid yang tidak buta adalah ittiba'. Taklid yang tidak buta adalah ngikut dalam keadaan tahu hujahnya, tahu dalilnya. Kenapa Imam Syafi'i menyatakan seperti itu? Karena ayat yang mengisahkan tentang Fir'aun dan tukang-tukang sihir itu kan dalil. Tukang sihirnya bertaubat, bisa bertaubat, diterima taubatnya. Tidak boleh kita mengikuti taklid kepada seorang alim kecuali dalam keadaan kita tahu dia bawa dalil apa. Sehingga itu bukan taklid. Taklid itu biasanya buta. Kalau yang tidak buta bukan taklid. Namanya ittiba'. Ikutilah mereka. Barakallahu fikum. Apakah ulul kitab pada masa Nabi Isa sama dengan ulul kitab zaman sekarang? Ya, jauh berbeda. Barakallahu fikum. Kalau ahlul kitab di zaman Nabi Isa alaihi salam adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa mengajarkan tauhid. Sebagaimana Allah katakan, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah utus di setiap umat seorang rasul yang semuanya mengajak beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Maka Nabi Isa pun mengajarkan tauhid, beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Bahkan belum ada salibnya. Salib yang disembah maksudnya. Belum ada. Itu hanya hukuman orang seperti tukang sihir yang disalib oleh Fir'aun. Itu hanya bentuk hukuman saat itu. Seperti itu. Munculnya Ahlul Kitab Nasrani yang seperti sekarang adalah ketika disalibnya. Katanya Nabi Isa padahal bukan. Walakin syubbiha lahum. Ada seseorang yang diserupakan. Hawariyun, pengikut setia Nabi Isa, ditawarkan siapa yang mau mengorbankan dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Ditanyakan lagi, tanyakan sampai yang ketiga kalinya. Aku siap. Allah jadikan dia mirip wajahnya dengan Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa rafa'ahu ila sama, diangkat ke langit. Maka disaliblah orang tadi. Maka kemudian pengikutnya sebagian menganggap bahwa itu Nabi Isa. Terbawa atifiyah, rasa perasaan kasihan, perasaan terharu, perasaan macam-macam. Mulailah terjadi pergeseran. Akhirnya menganggap demikian dan demikian. Anak Tuhan, jelmaan Tuhan, satu yang tiga ila akhir, disalib untuk menebus dosa seluruh manusia. Nah, tetapi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di zaman para sahabat, ahlul kitab sudah seperti sekarang. Jadi sudah menganggap Isa anak Tuhan, sudah menganggap Uzair anak Tuhan. Barakallahu fikum. Apakah boleh membaca ta'awudz di dalam khutbah ketika membaca ayat-ayat Al-Quran? Kalau bicaranya boleh, ya boleh-boleh saja. Ta'awudz itu adalah doa, perlindungan. Masalahnya apakah itu sunnah? Apakah itu satu yang biasa dilakukan oleh para ulama, para salaf? Setahu saya tidak. Kecuali ketika membaca Al-Quran, khusus hanya membaca Quran, maka sebutkan ta'awud. Barakallahu fikum. Hakikat sihir itu bagaimana Ustaz? Misalnya seorang memotong tangan lalu nyambung lagi, apakah itu benar-benar terjadi demikian? Atau mata kita yang tertipu? Banyak jenis-jenisnya. Hadirlah bulan depan insyaAllah. Karena yang bulan depan apa judulnya? Anwa' sihir. Macam-macam bentuk sihir. Kemarin sudah disinggung sesungguhnya. Lughatan wastilahan. Lughatan makhofiya. Apa yang tersamar. Ta'thir, pengaruh yang tersamar sebab akibatnya. Apa kaitannya, apa hubungannya? Setelah tahu, oh ternyata ini karena ada apinya, kemudian dia airnya mendidih, kemudian mendorong benda yang di atasnya naik ke atas, itu bukan sihir. Apalagi tujuannya juga bukan sedang menunjukkan nih saya bisa sihir, bukan. Maka itu bukan sihir sama sekali. Ada lagi tersamar, tapi kemudian terjawab, oh ternyata main-main, jarinya putus. Padahal enggak. Ya itu bukan sihir juga. Dan seterusnya, masing-masing barakallahu fikum, yang tersamar itu sering dikatakan sihir. Dan waktu sahur dikatakan sahar, karena malam tersebut dalam keadaan sepi dan samar. Sehingga dikatakan waktu sahar, waktu sepi, waktu yang dalam keadaan samar. Barakallahu fikum. Koreksi ulangan panjangnya. Baru selesai kemarin koreksi sekian banyaknya. Sekarang suruh koreksi lagi. Tolong dibaca di batin saja. Nanti saja. Suruhnya di batin. Jazakumullah khairan. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.